warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, arsalahullahu rahmatan lil alamin. Para pendengar yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan Allah kesehatan iman dan Islam untuk dapat sama-sama menjalani kehidupan ini mencapai ridho ilahi. Dan pada hari yang berbahagia ini kita masih sempat untuk duduk sejenak mendengar kalamullah ayat demi ayat untuk menyejukkan hati kita. Pada hari ini kita telah sampai surah An-Nisa ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha wala yuzlamuna fatila. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya bersih? Sebenarnya Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya dan mereka tidak dianiaya sedikit pun. Para pendengar yang dirahmati Allah, ayat ini masih terkait dengan ayat sebelumnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara isman azima. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa menyekutukan Allah maka sungguhnya dia telah berbuat dosa yang besar. Kemusyrikan tidak saja berlaku dalam segi akidah, tapi juga berlaku dari segi perbuatan dan tingkah laku, bahkan niat. Untuk itu pada pertemuan yang lalu kita menemukan fa'in, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'inni akhafu ma'akh, apa gimana, fa'in inni akhafu ma'akhwafu alaikum asyirkul aswar ala wahwar riya. Yang paling kita takuti adalah syirik kecil yaitu riya. Di sini ditemukan bagaimana seorang itu menganggap dirinya bersih, menganggap dirinya hebat. Maka kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, menganggap dirinya bersih itu ada dua hal. Memuji diri itu ada dua hal. Ada yang terpuji, ada juga yang tercela. Jadi tidak selamanya yuzakki nafsahu, surat tazkiyah itu tercela. Karena tazkiyah itu sendiri bahasa Arabnya, bahasa Indonesia rekomendasi. Terkadang memang kita harus minta rekomendasi supaya bisa melanjutkan ke perguruan tinggi misalnya, ya kan, atau dokter memberi surat keterangan bahwa kita ini sehat. Nah, itu sebenarnya merupakan tazkiyah, pernyataan yang mengatakan bahwa orang ini baik, sehat dan direkomendasikan untuk dapat melanjutkan perguruan tinggi S2, S3 ataupun layak untuk mendapatkan kerja. Ini adalah positif. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, ditemukan di dalam Al-Quran sendiri bagaimana Nabi Yusuf itu adalah mentazkiyahkan dirinya sendiri. Dan itu adalah benar. Dia mengatakan bahwa saya layak untuk memimpin Menteri Keuangan untuk mengatur 7 tahun musim panen dan 7 tahun musim peceklik, kemarau. Nah, itu adalah tazkiyah yang dilakukan oleh Nabi Yusuf bagi dirinya sendiri. Yang dilarang di sini sebagaimana disebutkan Allah, alam taro ilal lazina yuzakkuna anfusahum, orang yang menganggap dirinya bersih apabila diniatkan untuk membanggakan diri atau riya, maka ini adalah suatu hal yang batil. Dan balillahu yuzaki man yasha, ada kaitannya juga dengan ayat sebelumnya, ketika seseorang mau bertobat maka niatkanlah lillahi ta'ala dan jangan pernah menganggap dan menerima apa yang dikatakan oleh manusia lain. Selama kita telah berjalan pada jalan Allah yang lurus, maka cukuplah Allah yang menjadi garansi atas perbuatan baik yang kita lakukan. Karena apa? Karena Allah tidak pernah menganiaya makhluknya sedikit pun. Ini ya, mungkin prolog. Ini sangat menarik sekali apa yang dibilang Ustaz Arifin tadi. Banyak sekalangan, di kalangan mayoritas umat Islam sekarang Ustaz, yang khususnya kelompok-kelompok itu, kadang-kadang mereka sudah mengatakan mereka itu dirinya adalah orang yang sudah tidak mungkin lagi bergabung dengan kelompok lain. Mm-mm. Jadi ada satu cerita nih Ustaz, satu masjid gitu ya. Jadi datanglah dua orang ke masjid tersebut. Saya ingin coba katanya. Masjid itu katanya tidak boleh untuk orang lain, untuk kelompok dia saja. Jadi duduklah situ, setelah sholat zuhur duduk di situ tetap. Setelah itu orang ini mendekati yang pengurus masjid ini, "Pak, kami di sini ada pengajian," katanya. "Jadi kalau Bapak berada di dalam masjid ini, kami berarti kami ini sebetulnya setelah ada waktu pengajian jalan ini akan kami tutup ini selama pengajian ini. Masjid kami kunci semuanya. Jadi asar baru boleh keluar," katanya. "Jadi kalau Bapak ingin mengikuti silahkan." Nah, sebetulnya itu cara untuk mengusir mereka berdua itu gitu. Jadi setelah mereka itu keluar, dilihatnya di pelnya lah tempat mereka duduk itu tadi. Kira-kira begitu, Ustaz. Jadi seakan-akan mereka itulah kelompok yang pantas. Kalau Rasul ya oke, mengatakan diri seperti itu karena memang utusan Allah. Dan diperkuat oleh wahyu-wahyu Allah. Begitu. Ini manusia biasa kadang apa banyak seperti itu, Ustaz. Mungkin banyak lagi terjadi hal-hal yang lainnya seperti kelompok-kelompok sekarang ini. Kadang-kadang kelompok lain tak mau memberikan salam padahal samanya kita satu akidah umat Islam. Begitu bilang assalamualaikum, nengok cemberut mukanya, tak mau dia menjawab. Siapa dia ini kadang-kadang gitu. Iya, atau mungkin Ustaz Fajrul salamnya dan perempuan cantik, marahlah perempuan cantiknya. Iya, jadi sebenarnya salam antara laki-laki dan laki-laki itu ya sunat untuk dijawab gitu kan. Dan suatu hal yang menarik lagi, memang fenomena yang disebutkan Ustaz Fajrul ini terjadi di tengah masyarakat. Karena mungkin dia merasa beda mazhab ya, walaupun sama-sama Islamnya. Maka suatu hal yang menarik dalam Islam ini, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan haji. Itu suatu peraturan yang tidak ditemukan di agama manapun. Ada memang orang perjalanan wisata, tapi itu hukumnya tidak wajib. Tidak seperti Islam dengan rukun Islam yang kelima itu adalah pergi ke Masjidil Haram, dan di situ ada suatu kewajiban yang disebut dengan wukuf di Arafah. Apa yang dapat dari situ? Ketika seluruh umat manusia berkumpul, umat Islam berkumpul di suatu tempat, maka sebenarnya ada pembelajaran tersirat dari seremonial haji itu. Akan timbul wawasan, terbukalah wawasan bagaimana kita menemukan orang yang sholatnya itu bermacam-macam gayanya, satu Tuhannya, satu tempatnya di Masjidil Haram, dan tidak ada yang merasa menyatakan ini sholat begini tidak sah. Sampai kerajaan Arab Saudi yang begitu saklek sendiri pun kita menemukan bahwa Syiah sendiri masih diterima di Masjidil Haram itu. Artinya apa? Begitu dewasanya umat Islam seharusnya berpikir. Tidak harus tertutup dan tidak harus merasa benar sendiri. Jadi berkaitan dengan cerita kita itu tadi, Ustaz, sebetulnya dalam surat An-Najm ayat 32 Allah sudah menegaskan falatuzakku ampusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Artinya apa? Ketika Allah berkata seperti itu, janganlah kamu mengatakan dirimu itu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. Iya, benar. Jadi sekali. Memang gak bisa dibuat-buat ini. Iya, gitu. Benar. Jadi suatu hal yang terkait dengan kisah Ustaz Fajrul ini, ditemukan Nabi Muhammad kumpul bersama para sahabat sebagaimana biasa. Jadi waktu itu disebutkan Nabi Muhammad, orang ini penduduk surga. Terkejut. Padahal orang ini gak ikut pengajian Nabi Muhammad. Pengajian ya, sahabat-sahabat yang duduk di sini, ya masa enggak dari kita jadi yang disebutkan penduduk surga. Sahabat berbisik-bisik, yuk kita survei apa kelebihan kawan satu ini kok sampai disebut penghuni surga. Datanglah dia ke rumah sahabat tersebut. 3 hari dilihat tidak ada istimewanya kawan ini. Mungkin lebih soleh lagi sahabat tadi. Maka ditanya lagi oleh tuan rumah sahabat yang disebut penduduk surga tadi, apa gerangan tuan datang kemari, kalau mungkin boleh saya memberi cerita. Maka kata ini, kami mendengar bahwa Anda penduduk surga. Jadi kata kawan itu, ya memang saya sholat sebagaimana kamu sholat, bahkan saya menemukan Anda lebih banyak sholatnya dari saya, sholat tahajudnya dibandingkan saya. Cuman ada satu yang saya lakukan rutin setiap hari. Yaitu apa? Saya tidak pernah menyimpan dendam terhadap sesama manusia. dan ciri penghuni surga itu tidak ada dendam. Maka kita diminta doa oleh Nabi Muhammad, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Artinya apa? Bahwa untuk menjadi orang takwa itu tidak harus melihat seremonial yang dia lakukan. Iya, betul. Ketakwaan itu kata Ustaz Fajrul tadi, hanya Allah lah yang maha mengetahuinya. Wallahu a'lamu limanittaqa. Iya. Itu mungkin kisah yang saya ceritakan tadi itu sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Gitu. Makanya memang ada amalan Abu Bakar As-Siddiq ini, sahabat Rasul ini, sebelum tidurnya dia selalu mengucapkan istighfar. Iya. Artinya apa? Mohon ampun kesalahan kepada Allah. Yeah. Itulah untuk mengikhlaskan keimanannya. Yeah. Karena mungkin orang kalau sudah mengatakan, kalau meyakini udah banyak ceramah kesana kemari, seakan-akan dia itu sudah belum tentu. Gitu. Makanya dalam suatu apa ayat Quran Allah mengingatkan kita, asa anta krahu syai'an wa huwa khairul lakum, yeah, wa asa antu hibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi yang kamu benci itu lebih baik bagi kamu. Boleh jadi yang kamu senangi itu malah menjadikan buruk sama kamu. Iya. Ada kisahnya nih, Ustaz. Iya. Jadi kisahnya ada apa, penduduk kampung itu orang yang dihormati, tiba pada suatu saat hilang kudanya. Maka orang-orang kampung itu datanglah ketika mengetahui hilang kuda yang begitu cantik, yang bagus. Datang mengucapkan bela sungkawa. Bilang orang tersebut, jangan kamu menganggap ini hal yang buruk, katanya. Iya. Gitu. Pada suatu saat kemudian hari datanglah datang 5 ekor kuda yang cantik bersama kuda yang hilang tersebut tadi. Setelah itu orang kampung mengatakan, mengucapkan selamat. Jangan kamu mengatakan hal ini adalah hal yang baik. Ah, begitulah. Jadi setelah itu dinaikinlah kuda itu oleh anaknya. Tiba-tiba dalam perjalanan, saking kencang dia mengendarai kuda ini, jatuh sehingga patah. Kakinya patah. Patah gitu. Datang orang kampung mengucapkan bela sungkawa. Jangan mengatakan. Jadi dia menjawab lagi, jangan mengatakan hal ini terjadi adalah hal yang buruk. Begitu. Maka setelah beberapa minggu kemudian diwajibkanlah mereka itu wajib militer. Iya. Dan anak ini tidak kena wajib militer, kan karena begitu. Kakinya patah. Datang lagi orang kampung itu mengucapkan. Maka jawabannya sama, jangan kamu mengatakan hal ini adalah hal yang baik. Yang baik. Begitu. Ya, jadi kesimpulannya, jangan kita melihat sesuatu yang sesuatu pekerjaan yang baik itu secara zahirnya saja. Iya, kan begitu, Ustaz? Iya, iya. Karena ini akan menghancurkan kehidupan kita. Kalau kita melihat secara zahirnya, kita merasa kan kita ini suci. Iya, gitu. Benar. Tak mau aku lagi gabung sama orang-orang yang udah buruk kali pekerjaannya. Nah, padahal dalam satu hadis diingatkan kita, orang-orang yang jahat itu yang menjadi sisi lain menguatkan kehidupan orang-orang yang beriman. Iya, kepada sekali. Allah Subhanahu wa taala. Bahkan suatu hal yang menarik kata Imam Ghazali, iya, boleh jadi aku masuk surga bukan hasil pemikiranku, banyaknya buku yang aku tulis. Yeah. Boleh jadi aku masuk surga karena aku menyelamatkan lalat yang mau mati masuk dalam minumanku. Kuangkat dia dan kuterbangkan. Kenapa? Ketika aku mengangkat lalat yang mau masuk ini dan kuterbangkan, tidak ada rasa ingin dipuji orang sedikit pun. Tapi ketika aku menulis, berceramah, khutbah sana sini, mungkin ada rasa. Iya, betul itu. Nah, jadi kata dia, kita tidak tahu amal mana yang akan memasukkan kita ke dalam surga. Untuk itu suatu hal yang menarik ditemukan dalam ayat suci Al-Qur'an itu, wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Saling menasihati dalam kesabaran dan saling menasihati dalam kasih sayang. Arti saling tidak berarti ustadz terus menasihati dan jemaah mendengar nasihat. Iya, betul. Boleh jadi terkadang jemaah mendengar sebaliknya, harus memberi nasihat kepada ustadz. Iya. Karena apa? Karena mungkin ustadz ini teledor gitu, iya, ya kan? Atau banyak kesibukan sehingga mulai lupa diri. Iya. Atau boleh jadi ustadz ini perlu dinasihati bagaimana memanage keuangan, iya, bagaimana menjalani pendidikan anak didik yang baik. Karena kehidupan, iya, ini adalah butuh saling sharing, saling, yeah, membagi. Dan, yeah, dalam hal saling membagi, semua orang adalah sama. Iya, yeah, yeah. Saya teringat begini, Ustaz, ada cerita. Ustaz, kata ibu-ibu itu bertanya, dalam pengajian kami ada Ustaz menyarankan tak perlu banyak-banyak berdoa, katanya. Oh, begitu bilangnya, Bu, ya? Atas dasarnya apa, saya bilang? Begininya, Bu, dalam agama itu bahwasanya doa ini adalah kotak dari segala ibadah. Iya, yeah, atau mukhul ibadah, ya. Bahkan satu sisi juga ini sebagai senjata bagi orang-orang yang beriman, saya bilang. Makanya banyak sekali dalam ayat Al-Quran itu kita dianjurkan banyak-banyak berdoa. Iya. Makanya dalam ayat Al-Quran seperti Ustaz Zainal Arifin mengatakan itu tadi, watawasaw bil haq, watawasaw bis sabri. Artinya kalau memang Ustaz itu khilaf, kita ingatkan saja. Bukan tugas Ustaz saja ya, karena Ustaz itu kan juga manusia. Iya, kan benar begitu. Sekali. Iya, benar begitu sekali. Ustaz. Iya. Jadi menarik sekali kajian kita di ayat 49 dari surah An-Nisa ini. Suatu catatan penting bahwa ketika kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinlah bahwa Allah tidak pernah ingin untuk menzalimi diri kita. Wala yuzlamuna fatila. Dan Allah sebenarnya tidak pernah menganiayai walaupun sedikit. Inilah mungkin yang menjadi cam dari kehidupan kita. Artinya kun ma Allah, hidup bersama Allah itu bahagia, hidup bersama Allah itu indah, hidup bersama Allah itu penuh kasih, hidup bersama Allah itu penuh sayang. Saya Jenal Arifin bersama saya Ustaz Fajrul dan Ustaz Hasyim mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf bila ada silap dan salah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.